Abdullah bin Utbah bin Mas'ud berkata, kamu tidak akan salah selamanya asal kamu di atas as-sunnah. At-Tabaqat jilid 1 halaman 71 dan Al-Hujajul Qawiyah halaman 30.